Mitra Bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, dalam pemilihan gubernur DKI putaran kedua, peta kekuatan di antara kedua pasangan calon gubernur dan wakilnya sama-sama kuat, mengingat kedua pasangan memiliki basis keunggulan masing-masing, mulai dari dukungan partai hingga basis dukungan real dari warga DKI yang memiliki hak pilih di tahap kedua ini. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jika seperti itu petanya, apakah ini berarti kemenangan yang terjadi hanya akan terpaut tipis dalam hal perolehan suara? Iya, kenapa? Siapapun yang menang ini tipis sekali, gitu. Sangat tipis. Ini bisa-bisa yang cilaka itu kalau nanti perolehan angka absolutnya itu sangat tipis. Sangat tipis itu bedanya berapa ribu gitu. Itu pun masih mending. Kalau bedanya beberapa ratus atau beberapa puluh, wah itu masih ribut itu. Kenapa begitu Pak Her? Kenapa? Kita kan nggak seperti di Amerika. Yang menang popular vote, suara pemilih, itu nggak jadi presiden. Al Gore itu menang lawan George Bush. Dari suara perwakilannya, itu dia kalah. Dan itu yang menentukan di Florida waktu itu, sehingga masalahnya dibawa ke Mahkamah Agung dan diputuskan George Bush yang menang. Kalau dari segi pemilih langsung, Al Gore yang menang, tapi electoral votes-nya kan dia kalah. Nah, dan Al Gore terima, ya kita hukumnya memang begitu, meskipun saya menang, gak bisa jadi presiden. Pemenang pemilu tidak bisa jadi presiden. Di Indonesia, gak bisa. Di Indonesia kalau seperti itu, ngamuk itu dibakar-bakar itu. Tapi, seperti apa Bapak melihat potensinya? Sangat di depan mata. Orang kita kan gak bisa terima kekalahan. Salah satunya tuh karena faktor kultural. Ada nggak bahasa Indonesia kata sportif? Bahasa daerah kita kata sportif itu nggak ada. Legowo itu, bahasa Jawa itu bukan sportif. Sportif itu ada unsur proaktif untuk mengakui kekalahan diri sendiri gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.